Yo, what up, bro? Assalamualaikum. I'm so happy today. Bukan karena si cantik, karena Lebaran segera tiba. Insyaallah. Hashobaku, ini aku lagi asyik. Asyik bukan karena si cantik, tapi ini bulan terbaik. Oh sobatku, Lebaran kan segera datang. Tersenyumlah dengan riang, bahagia pasti kita jelang. DJ Man, Lilian, don't. Hai kawanku, ayo kita mudik ke kampung halaman, agar Lebarannya pun asyik. Silaturahmi bersama sanak famili, menghiasi Idul Fitri, bergembira senanglah hati. Emang lagi happy, bukan aku so happy, lagi bermesraan dengan bulan Ramadan. Emang lagi asyik, tapi bukan so asyik, asyik-asyik ini menyambut Idul Fitri. Oh, asyik-asyik Lebaran kan tiba, betapa semua menyambut gembira. Yang tua yang muda terlihat ceria, menyambut hari kemenangan tiba. Setelah Lebaran harus lebih semangat, perbaiki diri, so luluskan niat. Ramadan menjadi bulan penyemangat, semoga kita menjadi insan yang lebih taat. Happy, happy, semuanya happy, asik, asik, semuanya asik. Semoga Allah memberkahi Idul Fitri kali ini. Hai sobatku, ini aku lagi asyik. Asyik bukan karena si cantik, tapi ini bulan terbaik. Oh sobatku, Lebaran kan segera datang. Tersenyumlah dengan riang, bahagia pasti kita jelang.